Mitra Bisnis Pengusaha kembali menolak rencana pengesahan RUU Jaminan Produk Halal karena hanya akan menambah beban biaya yang harus ditanggung konsumen dan menghambat pelaku usaha kecil dan menengah. Menurut Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi, sertifikasi itu sulit diimplementasikan mengingat produk obat dan makanan yang beredar sangat banyak dan beragam. Di negara Arab saja tidak ada undang-undang seperti itu. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia, Ratna Sari Lopis. Bu Ratna, apa komentar Anda? Kita memang menolak, kenapa? Karena ini hanya akan menjadi beban konsumen ya. Nanti pengawasannya juga bakalan tidak konsekuen gitu loh. Karena ini nanti yang kasihan kan UKM gitu loh. Kalau yang besar-besar sih pasti siap ya gitu loh. Tapi ini nanti jadi menggerus daya saingnya menengah kecil gitu. Karena untuk mendapat jaminan produk halal itu tidak murah dan tidak gampang. Tapi bukankah DPR sudah setuju untuk menggratiskan sertifikasi produk halal bagi usaha kecil? Iya, itu kan nanti kan pasti akhirnya hanya mempermainkan kebijakan menurut saya ya. Pasti nanti yang gede-gede akan bagaimana caranya untuk memperkecil atau bagaimana gitu. Dan pengawasan yang sekarang aja yang sukarela aja pengawasannya masih hanya 40% kalau nggak salah. Itu dari MUI ya, mengeluarkan sertifikasi gitu. Bahwa Badan POM sendiri itu tidak siap gitu loh. Dan pemerintah sendiri juga tidak siap gitu loh untuk pengawasannya. Tapi bukankah dengan adanya jaminan produk halal, kepercayaan konsumen khususnya yang beragama muslim lebih besar terhadap produk tersebut? Saya sendiri sebagai seorang muslim ya, halal haram itu tidak sesempit itu menerjemahkannya gitu loh. Ketika kita memproduksi atau kita taruhlah ininya halal barang-barangnya, tapi ketika uangnya dari mana? Nyolong, misalnya rampok, kan jadi haram kan? Jadi nggak terlalu simple gitu menerjemahkan halal haram kalau menurut saya. Sebagai seorang muslim ya saya ya. Ada saran Bu terkait hal ini? Saya rasa dibikin aja voluntary seperti saat ini, nanti pasti mereka sendiri akan membuat itu produk halal, tapi jangan diwajibkan. Kalau diwajibkan itu nanti akhirnya malah menjadi bulan-bulanan oknum-oknum pengawas yang nggak bertanggung jawab. Kalau kita menerapkan menjadi wajib, kita adalah satu-satunya negara di dunia yang akan menerapkan ini menjadi wajib. Demikian Ratna Sari Lopis, saya Giri Sadewa.